Sempat aku terpikir, apabila malamku tanpamu di sisiku. Satu minggu berlalu, tak ada suaramu. Jujur aku merindu, ternyata benar terjadi. Tamu untuk setianya tinggal janji. Aku memang seorang yang tak mau disakiti. Sanggupkah kamu mengerti kecewa? Janji. Kamu